saya saged ginakaken irung. Ayo do telat dadak do mikir wis leduwe kok lagi ya wis ora tanggap. Wah ndawa jawab ora prasakset. Ya wis kono, nek pancen kowe tresno karo Petruk, Petruk gandengan mlebu ning taman kono. Petruk kowe saiki dadi mantuku, ngger. Iya ya ngger. Sah bagus Petruk dadi mantuku, ha nggih. Apa rumangsane sing iso mboyong manu diayu ki ming Ndara Janaka tok, Pak. Tidaklah ya. Nuwun sewu Gusti Ayu, ora usah nyebut Gusti Ayu. Nyebut Rontowati wae wong jiwa ragaku wis tak pasrahke marang sampeyan ki lurah. Cilaka iki mana? Wah, wis tenan, yakin aku wis ra iso piye-piye. Meng sedelok yakin mbok. Ayo kaya ngene ayo. Biasane meng nyawang pen. Ayo wis. Bareng entuk ngene iki rasane kaya kasuwargan. Unjuk menopo kelura. Ayo sanane apa? Aku isin ya, aku kaya rawangun entuk sampean ki rawangun. Mboten napa-napa. Kowe iki ngopo Janaka? Mboten napa-napa. Kaya ora tau nglakoni. Wong wis bojone pirang-pirang kok ana wong seneng kok nginguk lho. Ajeng semerepo lae Petruk. Walah malah mutahke wedang barang lho. Ayo grogi kok. Wah, bungai bocah. Aduh, dan bingung aku ya. Mergi toli lenggah menika jejer. Ngene. Mbok tangane iki gandeng. Waduh. Piye aduh tangane kok kasar men. Ayo macul, macul. Oh, mboten apa-apa pinjang kula keroki. Ngagem lading supados persik. Nah iya ya kapale akeh banget kok ya. Ting plentung ora karo-karuan. Lho ora nyolong to temenane. Arep nembung ra wani. Ayo kono ayu banget aku kaya ngene iki nek arep nembung ki rasane kaya kikuk kae. Ya ngapura ya. Anu Dik. Mboten napa-napa mbincang malih menika nembung sing apik kok ya. Ha iya. Gun lengen barang. Wis pokoke nek kowe sak entuke pokoke. Ora kudu nggon pipi. Lengen ya gelem, weteng ya gelem. Cengel ya gelem. Ayo apik kabeh kok ya. Risi aku. Ora kudoro. Piye? Iki eneng sing ora trimo. Sopo? Manten saka Ngastina. Sopo? Lesmana Mandrakumara. Iku dera bubar-bubar ta iki? Wis gak temetu jawabane lho. Si Mandrawati ki genahke anu ketenemane para kawula diwas. Rawuh enten campur karo para kawula kok meneng jero kraton wae ora ide. Arep ngopo kowe? Arep ngopo? Loh. Ya. Ting nerampang ting ting ting. Ya, ya, sakarepmu, sakarepmu. Ngregeti apa tak ajiar. Iki kraton ya ora ning omahmu. Siap, siap, jangan khawatir. Kalau kayak betul kan Ndara Lesmana serak teko. Yo, cerewet ora. Ngantem e. Wah, wis kono tanjake. Wah, pamer. Werkudara, pun kakek aja tok tinggal nyanyi. Petro Edan wong tua kok dijunjung. Ayo to. Iso iso. Aku ki wong ngerti kanan kok. Lah iso ora. Wes suwe lek ngenteni nang isor meja ya aku. Lagek wiwit wiwit. Eh iki nang isor meja ki ya ngopo? Wah, ya arep ngerti polamu. Ayo entuk bojo ayu we. Asem nganti grenggengen ne. Yo, wiwit yo gak kutan nang isor meja. Ha wong wis ngerti kok dadak nginten kok ora. Aneh-aneh ora. Bu ampun, oh Bagong, wo tak semet jasmu kowe, Gong. Pingin e. Ora apa-apa tak e kakang ne ra. Oh, ajar kowe ra, minggat ora kowe. Minggat ora. Ala mung siji kok ngono-ngono wong. Ngeneng. Oh, wis ora apa-apa. Ora gandak-gandake lho. Ora. Wangi ya, Truk. Nah, iya. Jantan, aku bedoro bojo. Bedoro bojoku. Bojoku tak ambungi dangkali katut nang irung kok. Jani. Kilura, pangeran, Kang Mas. Biye, biye. Unjukanipun sampun. He, ngentek ke jam. Unjukanipun sampun. Mm-mm. Waduh, siram mangke nopo sak niki engko sisan. Engko sisan ya. Tobat. Sak menika kula cawisaken. Heeh. Mangke wonten menapa menika kados dene karet menika kagem sabunan, sabunipun dipun lebetaken wonten ing mriku lajeng dipun kopiok mangke busanipun medal. Wah. Nek ono sepet wae. Aku biasa nganggo sepet. Kok suket kuwi malah resik ning dangkal. Gilani. Mamas tak siram, kowe nebahi. Lah. Ngopo ae aduh wis. Menek ngepian jebol terus. Oh iya pernah-pernah ting selincut ya Gong. Hai. Tak foto. Wesh. Ajar. Macem-macem. Werkudara kula pengen dhaup kalian Wrontowati. Wrontowati wis dipek Petruk. Wo setan Petruk. Mingkere kok entuk anak ratu. Kowe bali yo. Amuk legane atiku. Wah, bali. Udara isin kok bola bali patenono kundur menyang Sukolimo. Jumangka hanggro sesumbar Lindo bumi konjeng kumaludo. Wah, ayo sapa wae sing ora nrimake mungsuhe Werkudara. Tiba papanmu dewe-dewe. Lho, malah rumangsa cumeplong penggaling pun kakang dene wis netepi marang apa ingkang wis nate ndak ucapake kelawan petruk kantong bolong. Yo. Kabeh mau tampanan kanthi ati ingkang ing kelas Kresna kakang kuwi yo. Malah aku rumangsa bombong dene ngatasé sak nata Ndarawati ingkang ngelingake malah petruk. Yo. Ayo Yayi, manjing ning negara ing Ndarawati gandeng kabeh wis katon padhang. Suka-suka parisuka mangun sukaning manah. Yo. Muga tansah tentrem ayem rukun nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna Dimas Werkudara. Bisan. Apa Kakang Semar? Ah, matur nuwun pun nampi anak kula. Iya, Kyai Semar ora dadi ngopo awi. Sami dahar kembul bujana sak wontenipun suka-suka parisuka. Mangun sukaning penggalih. Kinarya sesanti sura sudra janing angrat. Suh brasta kaping kula Darmastuti rayung sami makarya. Rayung samya pinanggih. Kula minangka wakiling kanca-kanca menawi wonten lepat. Nyuwun pangapunten lan keparenga luberna sih samudra pangaksami ndara.